apakah dalil tentang setiap diruqyah satu syaraf manusia akan putus? Apakah ini sahih? Dan bagaimana maksud dan faedahnya? Terkait dengan gangguan kepribadian yang disebabkan oleh kerusakan otak, apakah semua itu disebabkan oleh gangguan jin? Sementara dia tidak pernah jatuh, terbentur kepala, atau implantasi organ tubuh. Mohon nasihatnya Ustaz, dan semoga seluruh ikhwah pendengar Indosiar Allah lindungi dari gangguan kejiwaan di masa wabah seperti ini. Barakallahu fikum. Saya tidak tahu tentang dalil yang mengatakan setiap orang diruqyah ada saraf yang putus. Ya, ini betul-betul saya tidak tahu. Dan saya bukan berkata tidak ada. Lebih berat kalau berkata tidak ada. Kalau mengatakan tidak ada, artinya dia sudah membaca seluruh hadis di seluruh kitab dan tidak kami dapati. Itu pantas mengatakan seperti itu. Sehingga saya jawab dengan kalimat, saya tidak tahu hadis ini. Wallahu a'lam. Apakah ada riwayat yang menyatakan seorang diruqyah ada urat yang putus begitu. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa ruqyah itu hukumnya ada berbagai macam jenis. Seorang meruqyah, seorang diruqyah, dan seorang meminta diruqyah. Ada tiga macam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-raqi muhsin. Orang yang meruqyah, orang yang berbuat baik. Artinya mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang diruqyah dalam keadaan dia tidak minta, maka tidak mengapa, tidak dosa. Maka kalau tidak dosa, bagaimana mungkin akan dihukum dengan putusnya satu urat dan seterusnya? Wallahu a'lam. Kalau ada hadis yang sahih, sami'na wa ta'ana, kita terima. Tetapi kata Syekhul Islam dan para ulama bahwa seorang yang diruqyah itu tidak mengapa. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW sendiri diruqyah. Artinya diruqyah oleh dua malaikat. Masih ingat kisahnya ketika turunnya Al-Falaq dengan An-Nas. Yes. Turunnya adalah ketika Rasulullah SAW diganggu oleh dukun dari Yahudi. Sihir Labid ibn al-A'sam. Sihirnya Labid ibn al-A'sam dengan Mish al-Mushatah. Al-Mish wal-Mushatah. Ini rontokan-rontokan rambutnya Rasulullah SAW diambil oleh mereka, oleh si Yahudi Labid ibn al-A'sam ini. Kemudian dibacai dengan baca-bacaan sihir. Sehingga terganggu sedikit, tidak banyak. Rasulullah SAW hanya disamarkan, terhalang untuk ingat sekarang ini saya giliran ke siapa, ke istri yang mana. Maka datanglah malaikat dan menyatakan engkau diruqyah. Engkau disihir. Engkau disihir. Siapa yang menyihirnya? Labid ibn al-A'sam. Tetapi tentunya diberitahunya dengan cara yang unik. Yaitu Rasulullah SAW tertidur. Dalam keadaan tidurnya Rasulullah SAW beliau tetap sadar. Datang dua malaikat, satu di sisi kepalaku, satu di sisi kakiku. Kemudian malaikat tadi, dua malaikat tadi berbicara. Tentunya di antara hikmahnya memberitahu Nabi. Madza bihi, kata malaikat yang satu. Ada apa dengannya? Yang satu menjawab, dia disihir. Siapa yang menyihirnya? Labid ibn al-A'sam. Dengan apa? Dengan miswal musyatah. Di mana? Di sumur ini, di sumur itu, di bawah akar pohon kurma ila akhir. Sampai kemudian diruqyah dengan Al-Falaq dan An-Nas. Demikian pula Rasulullah SAW meruqyah As'ad ibn Zurarah. Menunjukkan kalau meruqyah pun tidak salah dan tidak dosa, bahkan sikap baik. Dipotong satu urat oleh Nabi dan kemudian dibacakan dengan ruqyah dan dikai. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika sahabat yang mengobati seseorang dengan Al-Fatihah kemudian datang kepada Nabi SAW, Nabi berkata dengan mendukung, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau itu adalah ruqyah? Tidak disalahkan, tidak ditegur, tidak dikatakan hati-hati, itu akan memotong satu urat. Barakallahu fikum. Sehingga menunjukkan kalau meruqyah dan diruqyah tidak mengapa. Yang bermasalah yang ketiga, yaitu meminta diruqyah. Kamu kalau tidak meminta diruqyah, kamu akan masuk dalam 70 ribu orang yang tidak akan kena adab, tidak kena hisab, langsung menuju surga. Ya, ini tentunya dengan syarat-syarat tauhid ya, yang lengkap. Tetapi kalau engkau meminta diruqyah, maka engkau cenderung pada orang lain. Yang semestinya engkau bisa berdoa langsung pada Allah, yang seharusnya engkau bisa merukyah dirimu sendiri, yang seharusnya engkau bisa langsung hatimu menuju pada Allah SWT, tidak cenderung pada manusia, tapi engkau mencari orang yang bisa merukyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini berbeda. Karena riwayat yang sahih berbunyi humul ladhina la yastarqun, dengan alif sin dan ta. Ini istarqa yastarqi, maknanya meminta diruqyah. Mudah-mudahan bisa menjadi faedah. Wallahu ta'ala alam. Afwan kalau terlalu panjang. Dan terkait dengan gangguan kepribadian yang disebabkan oleh kerusakan otak, apakah semua itu sebabkan oleh gangguan? Karena masalahnya tidak ada. Oh, iya. Tidak, saya tidak tahu hadisnya. Nah, maka bagaimana akan bahas lebih dalam tentang masalah itu.